إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Selanjutnya Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fa huwa kafirun billahi 'azza wa jalla. Kata muallif, siapa yang menganggap, dan kalimat za'ama sering bermakna menganggap dengan dusta, dengan salah. Wa man za'ama, siapa yang menganggap annahu yara rabbahu, bahwa dia bisa melihat Rabbnya di dari dunia, di dunia ini, fa huwa kafirun billahi azza wa jal, maka dia kafir kepada Allah azza wa jal. Berkata dalam syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, man za'ama anna ahadan yara Allah fid dunya ru'yata 'aynin la ru'ya fil manami fa huwa kafir. Yani, yang dimaksud oleh muallif, siapa yang mengaku-ngaku atau menganggap ada seseorang yang bisa melihat Allah di dunia ru'yata 'aynin, pandangan mata atau dengan pandangan mata, bukan dalam tidurnya, maka dia kafirun billah, maka dia kafir kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fid din a'azakumullah, disebutkan ru'yata 'aynin, pandangan mata, bukan pandangan dalam tidur. Maksudnya karena Rasulullah SAW pernah menyatakan melihat Rabbnya dalam tidurnya, fil manam, sehingga itu tidak termasuk. Tetapi yang mengatakan melihat Allah secara iyanan, dengan mata kepala, dalam keadaan sadar, maka dia kafirun billah, maka orang itu kafir. Lianna Allah jalla wa ala la yura fid dunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini. Manusia tidak mampu memandang wajah Allah di dunia. Karena manusia di dunia dalam keadaan lemah. Khilqahnya dha'ifah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka tidak akan mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lihada lamma sa'ala kalimullah Musa. Oleh karena itu ketika kalimullah julukan Nabi Musa alaihi salam yang diajak bicara oleh Allah. Kalimullah Musa. Orang yang pernah diajak bicara oleh Allah yaitu Musa. Pernah meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa melihatnya di dunia. Allah tidak beri. Ketika Musa menyatakan arini anzur ilaik. Ya Allah perlihatkan kepadaku, aku ingin melihat engkau. Musa merasa sudah bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Oleh karena itu keistimewaan Nabi Musa adalah diajak bicara oleh Allah. Oleh karena itu julukannya Kalimullah. Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa Kalimullah atau Kalimur Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Musa memintanya, ya Allah, arini, perlihatkan kepadaku. Anzur ilaik, aku ingin melihatmu. Maka Allah menjawab, qala lan tarani. Allah berfirman, lan tarani, engkau enggak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, berarti engkau bisa melihatku. Falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Karena melihat dahsyatnya gunung itu hancur. Khonibina azakumullah, maknanya Allah menyatakan pada Musa, engkau enggak akan bisa, enggak akan mampu melihatku di dunia. Lihat saja gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, berarti engkau bisa melihat aku. Ternyata ketika Allah tajalla lil jabali ja'alahu dakka, tiba-tiba hancur gunung itu, luluh menjadi debu. Maka Musa pun pingsan tidak sadarkan diri dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya langsung di dunia ini. Hadza mahallu ijma'in bainal ulama. Ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama. Enggak ada khilaf. Ijma'. Enggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Sehingga kalau ada kisah, cerita, dongeng bahwa wali fulan melihat Allah secara langsung, maka itu kadzab, dusta. Bahkan disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari, fahuwa kafirun billah. Orang itu kafir. Mengaku-ngaku melihat Allah, kafir. Atau menganggap ada seseorang yang bisa melihat Allah, itu juga akidah yang kafir juga. Innama ru'yatullah fil akhirah. Sesungguhnya mereka-mereka yang akan bisa memandang wajah Allah nanti di akhirat. Li'anna an-nas fid dunya dha'afun la yaqdiruna 'ala ru'yatillah. Karena manusia di dunia dalam keadaan lemah tidak mampu untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fihi min ad-dha'f. Karena apa yang ada pada manusia ini dari kelemahan-kelemahan. Mata mereka lemah, tidak mampu. Dan juga jasad mereka, tubuh mereka lemah, enggak akan sanggup. Khudzibidina azakumullah. Walihada lama tajallallah lil jabali tadakdaka. Oleh karena itu, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, tadakdaka wasara turaba, tiba-tiba gunung itu hancur berkeping-keping menjadi tanah, jadi turab. Fakaifa bibni Adam, maka bagaimana kira-kira dengan manusia kalau gunung saja hancur? Apakah kalian lebih kokoh daripada gunung? Apakah manusia lebih kuat daripada gunung? Gunung hancur, apalagi manusia yang terbentuk dari darah dan daging, lebih lunak daripada batu. Gunung itu bebatuan, hancur. Apalagi manusia, huwa min lahmin wa damin, yang terdiri dari daging dan darah. Amma fil akhirah, fa inna Allah yu'til mu'minin quwwatan yaqdiruna biha ala ru'yatillah. Adapun di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman kekuatan, sehingga mereka mampu untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa lezat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa taladdud biru'yatihi, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Faru'yatullah fil akhirah thabitatun mutawatirah. Maka masalah memandang wajah Allah di akhirat jelas thabitah riwayatnya, dan mutawatir, sahih, bahkan mutawatir bagi orang-orang yang beriman. Dan sudah pernah dibahas pada babnya tentang ru'yatullah. Wa amma fid dunya fala ahada yara Allah ru'yata 'ayan. Adapun di dunia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memandang wajah Allah dengan mata kepalanya. La ifrat wa la tafrit. Tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrit. Jangan melampaui batas ke kanan, jangan melampaui batas ke kiri. Jangan kebablasan, jangan kebelakangan, ketinggalan. Masalah ru'yatullah. Ada ru'yatullah di dunia, ada ru'yatullah di akhirat. Ru'yatullah di dunia mustahil, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Siapapun itu enggak akan bisa memandang wajah Allah di dunia karena dia dhaif, dia lemah. Manusia lemah, enggak mampu memandang wajah Allah di dunia. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, siapa yang mengaku-ngaku memandang wajah Allah di dunia, atau siapa yang mengaku-ngaku ada yang bisa memandang wajah Allah di dunia, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sebaliknya, di akhirat jelas-jelas riwayatnya tsabitah mutawatirah. Rasulullah SAW menyatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlun narin nar. Allah katakan kepada ahlul jannah, apakah semua yang aku janjikan pada kalian sudah aku berikan? Mereka menyatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membersihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah meninggikan derajat-derajat kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Sampai Allah menyatakan kepada mereka, maukah aku tambah? Maka mereka bertanya, tambahan apa ya Rabb? Allah menyingkapkan tabirnya, dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan memandang wajah Allah, sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai ketika Allah tutup kembali tirainya, tabirnya, maka mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sabit riwayatnya. Disebutkan pula dalam riwayat, dalam hadis yang lain, dengan kalimat yang lain, bahwa innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan memandang wajah Rabb kalian yaumul qiyamah, seperti kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fih, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk memandangnya. Bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan betapa mudahnya ketika itu memandang wajah Allah. Enggak perlu berdesak-desakan di satu tempat. Sebagaimana kalian memandang bulan, di rumah kalian masing-masing bisa memandang bulan. Taib, sedangkan Allahu Akbar, sedangkan Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada bulan. Maka masing-masing di tempat-tempatnya, di singgasananya, di dipan-dipannya, di istana-istananya di dalam surga bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang satu ifrat, yang satu tafrit manusia. Astagfirullah. Yang satu menyatakan tidak mungkin memandang wajah Allah abadan. Bahwa Allah tidak mungkin diliputi pandangan, la fi dunya wala fil akhirah. Akhirnya mengingkari ru'yatullah di akhirat. Ini ekstrim dalam menolak. Sebaliknya, ada yang ekstrim dalam menerima. Bisa memandang wajah Allah, bahkan wali fulan. Di dunia memandang wajah Allah. Astagfirullah. Ini kebablasan juga. Yang ini kebablasan dalam menolak. Yang ini kebablasan dalam menetapkan ru'yatullah di dunia. Fal wasat ahlus sunnah. Yang tengah-tengah adalah ahlus sunnah. Mendudukan apa adanya dalam dalil-dalil. Mendudukan apa adanya seperti dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau di dunia, maka mereka menyatakan sebagaimana Allah katakan, lan tarani, engkau enggak akan bisa melihatku. Itu di dunia. Adapun di akhirat, ahlu sunnah menyatakan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah. Yani orang-orang beriman saja yang diizinkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fid dunya fala ahada yarallaha ru'yata 'ayan. Adapun di dunia enggak ada seorang pun yang bisa memandang wajah Allah dengan mata kepalanya. Wa ikhtalafu. Dan mereka berselisih para ulama tentang Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW pernah memandang Rabbnya atau tidak? Hal ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatul mi'raj aw lam yara? Apakah Nabi memandang Allah, bisa melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj atau ketika Mi'raj atau tidak? Was sahih. Pendapat yang sahih, yang rajih. Walladhi alaihi al-jamahir anna rasula lam yarahu bi'ainihi, bahwa Nabi tidak melihat dengan matanya, tidak melihat dengan mata kepalanya. Innama ra'ahu biqalbihi, Nabi melihat dengan hatinya. Wa basiratihi, dan pandangan hatinya. Tidak melihat dengan matanya. Lianna ahadan la yara Allah fi hadhihi dunya, karena seorang pun enggak akan ada yang bisa melihat Allah di dunia ini dengan matanya. Lianna Allah a'zamu min an yarahu an-nas fi dunya, karena Allah maha besar, maha agung, tidak mungkin bisa dilihat di dunia oleh manusia-manusia yang lemah ini. Oleh karena itu, Nabi ketika ditanya, hal ra'aita rabbak, waktu engkau mi'raj ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi menjawab ketika ditanya, hal ra'aita rabbaka lailatal mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu ketika di malam mi'raj? Dijawab, nurun anna arahu. Rawahu Muslimun fi sahihi an Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu. Nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Yang dimaksud hijabuhun nur. Apa maksudnya cahaya? Hijabnya cahaya. Wa qala hijabuhun nur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi pernah berkata, hijabuhun nur. Bahwa Allah dihijabi dengan nur, ditutup dengan nur. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau saja disingkapkan tabirnya, kalau saja dibuka hijabnya, niscaya cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang sampai kepadanya pandangannya. Bayangkan, semuanya akan terbakar. la afaqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruh, akan terbakar dengan cahaya wajah Allah seluruh apa yang bisa dicapai oleh pandangannya dari makhluk-makhluknya. Artinya akan hancur terbakar seluruh makhluk-makhluknya yang dicapai oleh pandangannya. Tentunya pandangan Allah tidak terbatas. Artinya seluruh makhluk akan hancur kalau tirainya dibuka, kalau hijabnya dibuka. Wa hijabuhu nur, dan hijabnya adalah cahaya. Wallahu ta'ala a'lam, seperti apa kita tidak tahu. Dan tidak diterangkan secara rinci, yang jelas kata Nabi, hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Maka ketika ditanya, hal tarahu? Dijawab, nurun anna arahu, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Fadhilina a'azakullah, tercutup dengan hijabnya, yaitu cahaya. Adapun ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Rasulullah SAW telah melihatnya sekali lagi. Itu adalah melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu ketika di Sidratil Muntaha. Indah Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Idh ya'su sidrata ma yaghsha. Ma zaghal basaru wa ma tagha, mata tidak bisa melewati hijab tersebut. Enggak bisa melampauinya. Selesai. Adapun masalah ra'ahu, ra'a Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Intaha, selesai poin tersebut. Alhamdulillah. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, poin berikutnya. Wal fikratu fillahi bid'atun لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. Berkata muallif wahuwa al-imam al-barbahari rahimahullah, berpikir tentang zat Allah adalah bid'ah. Memikirkan tentang zat Allah adalah bid'atun muhdatsatun liqauli Rasulullah SAW, karena ucapan Nabi SAW yang ternyata hadisnya dhaif, artinya ini bukan ucapan Nabi, diriwayatkan ruwiya annahu qala tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah, berfikirlah tentang makhluk dan jangan engkau memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan atau dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Azamah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Al-Jami'. Ala kulli hal, hadisnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah. Baik, sekarang isi pembahasannya. Apakah boleh memikirkan tentang zat Allah? Tidak boleh. Bukan karena hadis ini. Hadis ini dhaif. Tetapi sudah kita katakan di dalam sekian kaedah-kaedah asma dan sifat, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh menakwilkan kepada makna lain. Dan tidak boleh at-takyif. Apa itu takyif? Mempertanyakan bagaimana, seperti apa. Itu sama. Berarti dilarang berpikir tentang zatnya. Kayak apa tangannya? Kayak apa duduknya? Kayak apa di atas aras? Apakah begini, apakah begitu? Jangan berpikir tentang itu. Apa yang tidak diberitahukan oleh Allah, katakan saya tidak tahu. Apa yang diberitahu oleh Allah, katakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Ini kaidahnya. Selesai. Mudah. Ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan sesuatu yang mudah. Yang diberitahukan oleh Allah tentang zatnya dalam Quran dan sunnah, kita terima dan kita imani. Dan kita katakan amanna bihi, kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya dari Allah. Adapun yang tidak diceritakan rinciannya, kayak apanya, zatnya, maka jangan memikirkan kayak apa, seperti apa, kayak apa, seperti apa. Itu sudah kaidah yang ijma. Tidak boleh kita memikirkan tentang kaifiyah. Kayak apa Allah, seperti apa tangannya, seperti apa di atas. Yang pasti tidak sama dengan makhluk, titik. Kalau engkau berpikir kayak apa dan seperti apa, yang terjawab di kepalamu apa yang pernah kau lihat, apa yang pernah kau dengar, apa yang pernah kau ketahui. Iya kan? Tangan langsung terbayangnya tangan manusia, tangan makhluk. Berbicara. Yang terbayang berbicaranya makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Maka jangan kalian berpikir tentang zatnya kayak apanya, seperti apanya. Sehingga barakallahu fikum, ucapan Imam Al-Barbahari adalah hak. Bahwa kita jangan memikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkanlah tentang makhluk-makhluknya. Adapun dalil yang dibawakannya dhaif, tidak jadi hujjah. Tetapi kalimat berikutnya, fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syak fil qalbi, ini hak. Berpikir tentang zat Allah, berpikir tentang takyif, kayak apa, seperti apa, kayak apa, seperti apa, akan membuahkan syak, akan membuahkan keraguan di dalam hati. Sehingga sering dikatakan bahwa takyif itu adalah pintu kesesatan. Takyif adalah pintu kesesatan. Mengapa ada kelompok sesat yang menolak sifat? Karena takyif. Kenapa ada kelompok sesat yang menyamakan dengan makhluk? Karena takyif. Kenapa ada kelompok sesat yang menyatakan mufawwid sudah tidak perlu kita terjemahkan? Karena takyif. Nah, semuanya karena takyif. Nah, ketika dia membaca ayat Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Membayangkan. Itu berpikir tentang zat Allah. Kayak apa tangannya? Masa tangan bisa begini? Masa tangan Allah? Apakah Allah punya tangan? Berpikir. Itu takyif. Akhirnya dengan pintu itu terbuka sekian kesesatan. Ada yang setelah takyif berpikir. Akhirnya berkata, wah, paling-paling itu bukan tangan. Akhirnya apa? Mu'awwil. Menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Gara-gara apa dia sesat? Kepada ahlu ta'wil. Karena takyif. Memikirkan kayak apa. Ada yang kedua. Berpikir lagi. Tangan seperti apa? Tangannya kayak gini lah. Kayak apa lagi? Kalau tangan ya tangan. Seperti kita punya tangan. Sesat lagi. Menjadi mumathil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ketiga. Masa menyamakan dengan makhluk? Kayak apa ya tangan Allah? Yang jelas gak mungkin lah kayak gini. Tapi mungkin begini. Mungkin, alah. Sudahlah, pokoknya ini yad, wallahu a'lam maknanya apa? Bukan tangan. Loh, kok jadi begini? Karena dia takut. Begitu tangan, membayangkan dengan apa yang dia bayangkan sendiri. Gara-gara engkau memikirkan tentang zatnya, sudah, kita katakan zatnya kita tidak tahu, yang pasti tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kenapa harus kalimat yadnya yang dirubah? Kenapa harus kalimat yadnya yang ditolak? Fadhilina azakumullah. Berarti at-takyif babu dhalalah. Takyif memikirkan kayak apa seperti apa adalah pintu kesesatan. Syaitan akan menjawab, mau tahu? Ya begini, yang jawab syaitan. Karena enggak mungkin akan ada yang bisa jawab. Sedangkan Allah sudah tidak menurunkan wahyunya karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang tahu kayak apanya? Ya gak ada. Kalau gak ada yang tahu kamu pikirkan, mesti yang akan jawab syaitan. Mungkin begini, mungkin begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itulah bahayanya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, yajib alal muslim an yatajannab at-tafakkur fi dhatillah. Wajib bagi seorang muslim untuk menghindari tafakkur fi dhatillah. Menghindari tafakkur tentang zat Allah. Jangan memikirkan tentang zat Allah. Wa tafakkur fi kayfiyati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Juga jangan kalian berpikir tentang kaya apa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Jangan. Jangan berpikir kaya apa turunnya Allah ke langit dunia. Jangan berpikir bagaimana datangnya Allah. Jangan berpikir, jangan. Tidak akan ketemu. Kalau tidak akan ketemu, syaitan akan membisikkan jawaban-jawaban yang salah. Dan menyesatkan. maka cukup kita katakan Allah tidak memberitahukan rinciannya. Wallahu ta'ala a'lam. Datangnya kami yakin, turunnya ke langit dunia kami yakin. Kayak apanya? Wallahu a'lam. Saya tidak memikirkan kayak apanya, karena enggak akan sanggup, enggak akan bisa. Yaqul, Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhyituna bihi 'ilma. Allah Maha tahu apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka. Dan mereka enggak akan bisa meliputi Allah ilmunya. Ilmu mereka enggak bisa meliputi Allah secara keseluruhan. Tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Kalau gitu, percuma. Kamu berpikir, berpikir, berpikir kayak apa, seperti apa, kayak apa. Percuma. Enggak akan sanggup, kata Allah. Alaikal iman billahi azza wa jal. Atasmu kewajiban untuk percaya dengan Allah azza wa jal. Dan juga percaya dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan nama-namanya yang disebutkan dalam Quran. Dan juga yang disebutkan dalam sunnah nabawiyah. Wa ta'zimur Rabb. Dan kita wajib memuliakannya, wajib mengagungkannya. Duna an tafakkar au duna an tufakkir fi dzati, tanpa memikirkan kayak apa, seperti apa, jangan. Itu tidak disuruh. Percayalah bahwa Allah Maha Tinggi. Percaya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kami beriman, kami percaya. Berimanlah bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kami beriman bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berimanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kami beriman bahwa Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan. Beriman. Titik. Adapun kayak apa turunnya, jangan dipikirkan kayak apa, seperti apa. Enggak akan ketemu, enggak akan ketemu. Abadan enggak akan ketemu. Qauluhu liqauli Rasulullah ila akhirih, karena ucapan Rasulullah SAW sudah kita sebutkan tadi, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun maknanya, tafakkaru fi makhluqatillah, berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, berfikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Silakan. Tadullukum ala qudratillah, itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, faya ajaban yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Duhai herannya, mengapa Allah dimaksiati? Atau bagaimana mereka menentang? Padahal segala sesuatu bagi Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Kalian berpikir tentang langit dan bumi, kesimpulannya tidak mungkin ada dua pencipta. Tidak mungkin ada dua pencipta. Dan pasti penciptanya maha tinggi, maha mulia, maha hebat, maha besar, maha kuasa, maha alim. Karena makhluknya demikian sempurnanya. Kalau saja ada dua ilah, la fasadata, akan hancur keduanya, langit dan bumi. Kalau ada ilahain itsnain, ada dua ilah, la fasadata, akan hancur alam ini. Yang satu mengatakan begini saja, jangan, begitu saja. Bisa. Dan bodohnya mereka musyrikin, bodohnya Hindu dan Buddha, bodohnya mereka, mereka menggambarkan bahkan bukan hanya Tuhannya tiga, Trimurti. Mereka gambarkan perdebatannya. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka gambarkan dalam cerita-cerita mereka, dongeng-dongeng mereka, itu Tuhan yang ini berdebat dengan Tuhan yang itu. Kidikan saja, jangan, gitukan saja. Dewa yang ini marah, tidak bisa. Kita hancurkan yang ini, yang satu, jangan. Masa Tuhan kayak gitu? Berdebat Yang satu berpendapat begini, satu berpendapat begini. Kalau demikian keadaannya, hancur alam semesta. Pasti. Tidak ragu. Karena Allah juga berfirman, la fasadata, akan hancur langit dan bumi. Qul inna a'udzukum Allah, berarti kulli syai fi kulli syai lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu menunjukkan sebagai tanda bahwa Allah itu esa. Berpikir tentang langit, tentang bumi, tentang penciptaan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian bagaimana kalian tidak melihatnya? Itu semua menunjukkan bahwa Allah esa. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa anta fakkir fil ayatil kauniyah, maknanya berfikirlah tentang ayat-ayat kauniyah. Berfikirlah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, di langit dan di bumi. Wal jibal, gunung-gunung. Wal ahjar, batu-batu. Wal asjar, pepohonan. Wal bihar, laut-lautan. Wal makhlukat, dan makhluk-makhluknya. Walitastadilla biha ala azamatil khaliqi. Semua itu sebagai dalil yang kita berdalil dengannya tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Azamatil khaliq, betapa agungnya sang pencipta. Seharusnya guru-guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan alam, yang mengajarkan biologi, yang mengajarkan tentang pohon, tentang gunung, tentang pohon, makhluk-makhluk, jangan lupa disebutkan subhanallah, ini ciptaan Allah, demikian sempurnanya ciptaan Allah, jangan lupa diingatkan tentang Allah. Dan ini sudah hukum Allah, kalimat ini hukum alam, coret. Jangan mengatakan ini hukum alam, ini sudah hukum alam. Alam itu siapa, kok punya hukum? Wahai para pengajar, walaupun kamu pengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan alam, kamu bisa menjelaskan pada mereka tauhid. Memasukkan satu kalimat, dua kalimat yang menunjukkan bahwa semua ciptaan ini ciptaan Allah. Hah? Bagaimana pendapat kalian wahai murid-murid? Mungkinkah diciptakan oleh banyak Tuhan? Tidak mungkin. Satu Tuhan saja. Kalau ada dua Tuhan, hancur alam semesta. Kenapa kok batu jatuh ke bawah? Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ini sunnatullah. Jangan bilang hukum alam. Hukum Allah di alam ini. Bukan hukum alam, tapi hukum Allah di alam ini. Atau diistilahkan dengan sunnatullah fil kaun. Sunnatullah fil kaun. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah ciptaan Allah seperti ini. Ini ciptaan Allah seperti ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini yang diperintahkan. Wa tafakkar fi ayatillahi al-Qur'aniyah. Di samping ayat-ayat kauniyah, alam semesta, juga kita pelajari ayat-ayat Qur'aniyah. Al-Qur'an. Pelajari alam semesta dan pelajari Al-Qur'an. Amma anta tafakkar fi dzatillahi fala. Adapun engkau berpikir tentang zat Allah kayak apa, tangannya seperti apa, turunnya seperti apa, kaifiyah asma'ihi seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, falan tudrik hadza. Engkau enggak akan mampu, enggak akan sanggup, enggak akan bisa, enggak akan tercapai, enggak akan mendapatkan jawaban. Enggak akan mendapatkan jawaban. Karena Allah berfirman, wala yuhyituna bi ilma. Allah enggak bisa dan enggak akan bisa diliputi ilmunya, atau manusia ilmunya enggak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka. Sehingga jangan berpikir tentang zat-Nya kayak apa, seperti apa, tapi berpikirlah tentang tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ataupun yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang berpikir tentang makhluk-makhluknya untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah puji? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, semuanya ada tanda-tanda kekuasaan bagi ulil albab, orang-orang yang memiliki lub, memiliki pikiran, pandangan, memiliki akal. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Yaitu orang-orang, siapa ulul albab? Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Lihat, yatafakkarun fi mana? Fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Diperintah oleh Allah suruh berpikir tentang alam yang Allah ciptakan. Jangan berpikir tentang zatnya. Kalau berpikir tentang alam akan membuktikan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah. Tetapi kalau berpikir tentang zatnya, enggak akan ketemu. Akhirnya jadi ragu. Yakdahusya. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat bagaimana atau kepada langit di atas mereka? Enggak berpikir bagaimana Allah angkat tanpa tiang? Bagaimana Allah tinggikan? Bagaimana Allah hiasi dengan bintang-bintang? Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Juga bumi. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah hamparkan? Bagaimana Allah luaskan? Bagaimana Allah pancangkan gunung-gunung di sana? Dan bagaimana Allah tumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan? Masing-masing berpasang-pasangan. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Itu sebagai peringatan, pandangan bagi orang hamba yang mau kembali pada Allah Ta'ala. Dan ini bukan hanya satu dua ayat, sekian ayat menyuruh kita untuk berpikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung dipancangkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Ini adalah perintah dari Allah untuk memikirkan makhluk-makhluknya. Jangan memikirkan tentang zatnya. Adapun zatnya, karena ghaib, tidak bisa dinalar dengan panca indera kita, enggak akan sanggup, enggak akan mampu, maka mengenali Allah hanya dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis yang sahih. Apa yang ada dalam Quran dan sunnah, kita katakan amanna bihi. Apa yang tidak disebut, kita katakan tidak tahu. Titik. Gak bisa lebih dari itu. Gak bisa berpikir kayak apa, seperti apa, gak akan ketemu. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.